ولمشيخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى. Sekarang masuk ke ayat berikutnya Qul ta'alau. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Yang lain lihat bukunya. Qul ta'alau. Walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum. Nahnu ini jangan panjang. Nahnu narzuqukum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha. Fawahnya itu mad tabi'i dua harakat aja. Wa la taqrabul fawahisha. Taqrabul fawahisha wa fawahisha madhara minha. Zaharanya pendek. Madhara minha. Madhara minha wa ma baton. Wa ma baton. Wa ma baton. Wala taqtulun nas. Wala taqtulu qasmi itu qalqalah. Wala taqtulu. Wala taqtulun nas allati. Nafsa. Nafsa. Nafsa allati. Iya, nafsa allati. Nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Dalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Baik. Bacakan artinya. Katakanlah. Yang lain dengerin, simak yang lain. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu, bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Baik. Zalikum wasaqum itu belum diterjemahin. Enggak ada lagi terjemahannya. Ada lagi pojok, cuma ini kan 3 ayat. Oh, berarti ya kurang itu. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tahfilun. Demikianlah kami wasiatkan. Wasiat Allah kepada kalian agar kalian berpikir. Perhatikan, ngapain itu sibuk? Dengerin. Perhatikan ayat ini. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Ta'alau, kemarilah kalian. Allah memanggil musyrikin Quraisy. Atlu. Ya, kemarilah kalian. Atlu maknanya adalah aksus. Aku kisahkan kepada kalian. Ma harrama rabbukum 'alaikum. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian? Ya, perhatikan di sini. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian? Ya, perhatikan. Ini yang pertama. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah atas kita. Kalau kita melakukan, maka kita berdosa. Dan tingkatan yang pertama, ini yang paling berat dosanya, yang gak diampuni. Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Ini dosa besar yang paling besar, yang pertama. Yang ini kalau seorang hamba mati pernah berbuat syirik, belum bertobat, tidak akan diampuni. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Kalau orang bawa dosa syirik, semisal apa? Dia berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, nyembeli, tumbal, buat tumbal, buat nyirok idul, buat buah wong rokso, buat jin, buat ini, buat itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Apalagi bentuk kesyirikan, ya, dia tawaf di kuburan keramat. Ya, dia tawaf di kuburan keramat. Dia tawaf di situ. Dia minta-minta kepada wali. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong aku. Harusnya dia meminta, berdoa, beristighosah kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Maka berdoa, meminta, ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Syirik. Syirik. Kalau syirik diampuni apa enggak? Enggak. Enggak diampuni. Ini yang pertama. Baik, berikutnya. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Ini udah kemarin. Masih ingat enggak? Ini ada di pertanyaan ujian kemarin enggak, Pak? Ada. Berbentuk berbakti kepada orang tua dapat apa yang pertama? Membantunya. Yang kedua, memuliakan. Memuliakan. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, memuliakan kerabat. Memuliakan kerabat orang tua. Ini kemarin ujiannya. Ya, banyak yang benar sih, alhamdulillah. Baik, perhatikan di sini berikutnya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh bunuh anak takut miskin, anaknya diaborsi takut miskin. Ya, ngapain itu ketawa? Ada yang lucu? Hah? Ada yang lucu emangnya? Kalau ketawa sendiri error entar. Gila, gromol. Iya, bukan di sini tempatnya. Sono, dipindahin entar. Ah, perhatikan, enggak boleh bunuh anak karena takut miskin. Dan membunuh anak masih di janin itu berat dosanya. Ya, enggak boleh. Ini haram. Nah, gimana kalau bunuh orang yang udah lahir? Itu lebih berat lagi. Ya. Qatlul mu'min a'dhamu indallah min zawali dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membunuh mukmin di sisi Allah itu lebih berat daripada hilangnya dunia. Ya. Nah, ini perkara berat yang ditebus dengan taubat nasuha, enggak boleh main-main. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, kata Allah. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka tempatnya di jahannam. Enggak ada lagi tebusannya kecuali tobat. Apalagi tebusannya berbakti kepada orang tua. Ibn Abbas pernah ditanya oleh seseorang, Ibn Abbas, wah Ibn Abbas, khatabtu imra'atan, saya pernah mengkhitbah melamar seorang wanita. Ya. Pak Abbas, tapi dia nolak saya. Wakhotabahu, wakhotabaha wairi, tapi ada orang lain yang melamar dia. Diterima. Cemburu dia. Akhirnya dia bunuh si cowok pesaing dia tadi. Bunuh dengan sengaja. Hal li min taubatin, apakah saya masih bisa taubat? Kata Ibn Abbas, ibu masih hidup? Ya, udah meninggal. Kata Ibn Abbas, saya gak tahu lagi cara yang paling mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada orang tua. Kalau udah ngelakuin kayak gini, taubat nasuha, berbakti sama orang tua, gak ada main-main lagi. Ancamannya jahanam. Ya, ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, darah seorang mukmin itu berat. Orang kalau di syahadat ucap Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amalahum. Maka darahnya, hartanya terpelihara olehku, kata Nabi. Maka siapa yang ambil harta seorang mukmin secara zalim, menumpahkan darahnya, itu nanti berhadapan sama Nabi. Itu sudah dilindungi oleh Nabi. Gak boleh main-main lagi. Perkara berat kayak begini. Paham gak? Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum ahramu min yaumikum hadha wa min baladikum hadha wa min syahrikum hadha. Kata Nabi waktu itu berkhutbah di Arafah, tanggal 10 Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, bulan suci, Hari Arafah hari suci, di tempat suci tanah haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian lebih suci daripada negeri ini, lebih suci daripada hari ini, hari Arafah, lebih suci daripada bulan suci, bulan Zulhijjah. Ini perkara yang enggak main-main. Kalau sekarang orang banyak ngawur di sini. Baru melotot-melotot langsung berantem. Sering melotot, apa lu? Apa lu? Langsung keluarin cereng. Makanya ada istilah senggol bacok. Enak aja bacok-bacok. Enak aja, emang ini perkara apa kayak gini? Ini perkara besar ini. Duit kita 1000 diambil secara zalim. Itu besar itu di akhirat itu. Ada duit seorang mukmin diambil. Ah, seceng ini. Bukan masalah 1000 aja secengnya. Ini harta kaum muslimin. Ini dilindungi oleh Nabi. Apalagi darahnya. Kita tumpahkan. Gara-gara lihat-lihat sedikit main lihat-lihatan. Apa lu? Apa? Anak mana lu? Iya. Tidak ada lagi kayak gitu. Sebab-sebab kelahirnya itu apa? Karena agama atau apa? Gak ada, gak jelas. Beda kampung, ini jahiliyah nih. Oh, kampung mana nih? Suku ini, kampung yang ini. Oh, ada suku ini, jahiliyah. Kalau mati, mati jahiliyah. Sangit, bukan syahid. Apalagi kalau beda sekolah. Oh, ini, oh, sekolah ini nih. Oh, sekolah itu, jahiliyah. Ya. Nah, ini hati-hati. Banyak-banyak bertobat dari kayak begini. Ya. Kita ini banyak dibodohin. Karena beda sekolah, beda kampung. Karena beda geng-geng apa. Gak ada dalam Islam gitu-gituan. Ya, fanatisme-fanatisme ke kampung, ke sekolah, ke geng itu diambil, diremuk-remuk, dibuang, diinjek-injek. Gak ada lagi. Gak ada lagi fanatik-fanatik yang begitu. Ya, ini enggak. Ini ada orang nyoret-nyoret. Ini di nyoret-nyoret aja udah salah, dosa. Fasilitas umum dibuat sama pemerintah, pakai duit rakyat, dicoret-coret sama dia. Curi-coret, dia coret. Boy, doet. Dicoret sama dia, pakai nama sekolah dia. Seret. Dia tulis cemen. Dia tulis nama sekolah dia. Tuh lihat, udah ngerusak fasilitas umum, ini duit. Ngecatnya itu mah pakai daun. Pakai apa? Pakai cat. Orang ngecat dibayar gak? Dibayar. Itu duit rakyat. Dicoret-coret. Gara-gara coret-coret berantem pula. Wah, siapa ini yang coret nih? Sekolah gue ini. Boy doet. Eh, dulu sekolahnya mana, Firman? Aduh. Alah, langsung belaga pilon deh. Apa dulu sekolahnya? 21 Pak, menteng atas. Apaan itu? Ada Pak, dekat 145. 21 menteng atas. Gak kenal saya. Sekolah apa? SLB? Bukan. Bukan ya? Masa SLB? Kalau SLB mah bukan di sini, Firman. Gak ngaji, Pak. Budut, Pak. Siapa? Budut. Budut. Aduh. Berarti kamu yang nyeret-nyeret ya? Itu yang suka-suka di situ tuh. Boy the head. Kamu yang nyeret-nyeret? Bukan. Gak salah lagi. Nah, itu jahiliyah kayak gitu-gitu. Nama kampung. Ya, nama kampung. Ini Berlan, Manggarai, Menteng, Tambak. Ini jahiliyah. Gak boleh gara-gara kayak gitu berantem. Nyawa orang hilang. Jangankan nyawanya hilang. Dia berdarah aja pelipisnya. Ini perkara besar di akhirat. Pertama kali dihisap kita ini masalah darah. Mau banyak-banyak tobat di sini, enggak ada cerita lagi di sini, udah. Udah, tutup itu kayak gitu-gitu lagi. Ya, enggak ada lagi. Ini masih untung masih pada hidup ini. Dapat kesempatan tobat. Coba kalau mati kemarin itu mati, ah ngadep Allah dalam keadaan ini gimana coba? Gimana? Nggak sempat bertobat tadi. Nggak sempat bertobat. Sekarang udah tobat. Oh sekarang pengen bertobat. Kirain udah. Hah? Ini juga nih lagi ikut-ikutan. Enggak. Dulu sekolah nggak? Sekolah. Sama kayak gitu juga. Enggak. Enggak. Tinggalin lagi kayak gitu-gitu. Tinggalin itu jahiliyah. Fanatisme sekolah, fanatisme kampung tuh ambil remuk-remuk, injek-injek, buang ke got. Lupain. Masa gara-gara gitu kita numpain darah orang? Hah? Apa-apaan kayak begitu? Ya, itu tinggalin. Gara-gara kayak gitu numpain darah orang, ngambil harta orang. Ini perkara berat ini. Harta seorang mukmin, walaupun dia gak ngelawan diambil, takut dia. Garongnya pegang celurit, begalnya pegang celurit, nomor satu lagi celurit. Takut dia, diserahin duitnya. Diambil sepatunya, dibetak. Diambil jam tangannya, dia takut dia. Tapi di akhirat lihat. Itu harta dia dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah menyatakan umir tu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza qaluha wa asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah salat, sudah zakat, maka darah mereka, harta mereka terlindung dari diriku, terlindung dari Nabi. Nabi yang lindungi. Gak main-main. Bukan Pak Polisi yang lindungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang lindungi kita masih tabrak juga. Wah main-main ini berarti. Ya. Hey, tinggalin kayak gitu semua fanatik. Lihat lagi. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Gak usah takut kalau nanti. Ini ayat buat suami istri. Biasa kalau suami istri itu udah punya anak, ditunda-tunda punya anaknya. Kenapa? Ya, masih belum cukup rezeki. Gak usah takut. Allah yang jamin rezeki kita. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, Allah udah catat rezeki kita. Kita cuma mesti berusaha aja. Cari jalan yang halal. Gak boleh putus asa. Wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian dekati fawahish. Fawahish itu maksiat. Maksiat boro-boro dilarang oleh Allah. Didekati aja gak boleh, apalagi dilakukan. Jauh-jauh deh tuh. Zina, jauh-jauh. Wasilah menuju zina, jalan menuju zina apa? Pacaran. Pacaran. Ya. Kalau dia pacaran, ujung-ujungnya pasti berzina. Apalagi yang tinggal di Jabodetabek. Ya. Sampai bilang, ya kalau enggak gituan enggak afdol, kurang ajar. Kurang ajar itu. Nikah. Makanya itu perempuan jauhi. Ini zina, ini dosanya berat. Enggak usah nunggu di akhirat, di dunia aja. Ya kalau ada syariat Islam, ini pelaku zina dirajam sampai mati, timpukin palanya sampai mati. Ini zina, ini berat sekali dosanya. Hati-hati. Jangankan zina ya ikhwan. Kita megang perempuan yang bukan mahram kita. Ya, sini. Ngapain nengok-nengok temennya? Ali. Burman. Ya. Ini kita ini megang perempuan yang enggak bukan halal bagi kita. Kata Nabi, itu lebih mending ditusuk pakai besi panas daripada megang perempuan yang bukan halal. Seorang ditusuk pakai besi panas, khairullah, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh perempuan yang gak halal bagi dia. Ini wasilah zina itu apa? Mata jelalatan, dijaga mata. Yang kedua, megang-megang tangan perempuan. Ya, pacaran. Ini wasilah zina. Ya, ini berat ini. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa la taqtulu nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan Jiwa yang Allah haramkan itu ya ada berapa? Pertama seorang muslim. Ini seorang muslim enggak boleh dibunuh. Yang kedua non muslim yang mu'ahad. Apa itu yang mu'ahad? Orang non muslim yang datang ke negeri kita dalam rangka berobat, bisnis, kunjungan keluarga, wisata, terikat perjanjian dengan negeri kita dapat visa. Ini enggak boleh dibunuh. Ya, udah kafir Amerika. Dia itu siapa? Dia itu wisatawan, enggak boleh dibunuh. Kecuali dia bawa bedel, ya, bawa senjata mau nembakin kita, baru. Ya. Wad zimmi kafir zimmi. Non muslim yang tinggal minoritas di negeri kita. Yang keempat musta'man, orang yang minta suaka. Ini yang haram dibunuh. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian ya berpikir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengumandangkan, mendeklarasikan, mengumumkan kepada mereka semua ya agar menjauhi kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, jadi yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini apa? Yang pertama, kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Ini faedah pertama, kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Yang kedua, wajibnya berbakti kepada orang tua. Ya, yang ketiga, haramnya membunuh anak-anak, termasuk aborsi. Apa? Kafir Jimmy. Sudah? Yang keempat, Allah sudah menanggung rezeki. Catat nanda, pokoknya dicatat. Allah sudah menanggung rezeki semua manusia. Keempat, apa Ustaz? Allah sudah menanggung rezeki semua manusia. Yang kedua, haramnya membunuh anak-anak termasuk aborsi. Yang ketiga, yang kedua wajibnya berbakti pada orang tua. Yang keempat, Allah telah menjamin semua rezeki makhluk. Hah? Yang pertama, syirik adalah dosa besar. Ya, syirik adalah dosa besar. Makna ayat. Empat, Allah telah menanggung semua rezeki manusia. Makna dari ayat yang ini. Jam 1 Pak Sofar ya? Iya. Yang ke-5, ketiga tadi haramnya membunuh anak-anak dan aborsi. Kelima apa tadi? Yang ke-5 haramnya maksiat. Yang ke-7 yang keenam, haramnya membunuh jiwa. Sudah? Nah ini latihan berikutnya di kertas ini aja Pak Sofar ya. Ya. Ini saya bagikan dulu. Wajibnya kedua orang. Wajibnya kepada. Yang ke-5, haramnya maksiat. Kafir mu'ahad, musta'man, sama mukmin. Kafir jimi, kafir apa? Mu'ahad. Mu'ahad. Mu'ahad. Mu'ahad. Nomor 6, membunuh jiwa. Ini saya bagiin jawabannya Ini kan kertasnya masih ada nih. Udih, ini penuh ini. Ya. Ini Muhammad Raka Hafiz, mana? Rifki Gunawan. Syahrul Ramadan. Sofyan. Mana Sofyan? Sofyan Apabilah. Siapa ini namanya nih, gak jelas tulisannya nih. Arafi Apandi. Hah? Arafi. Arafi, kok tulisannya gini? Arafi. Kok bisa baca sih? Nanda Adi. Rehan Setiawan. Rehan, Rehan. Berapa tuh Rehan? Ragil Delian. Woi, 90, Masya Allah. Fiari Dewanto. Fikri, Fikri. Fikri. Eh, Fikri apa Diari? Fikri ya. 80. Felix, Felix. Felix. Mana Felix? Rangga Hadi. Hikmat Fajar. Hikmat. Esir, Esir. Ah. Esir Binelin. Esir. Dwi Santoso. Nah ini Dwi nih. Lihat nama temennya ntar yang dapat 100. Jawabannya yang benar gimana? Jangan diketawain. Firzi, Firzi. Muhammad Ali Purpon. Ali, Ali, Ali. Ali. Apa ini namanya? Mali. Mali Sanda. Mali Sanda. Mali. Wah, wow, keren namanya Mali. Masyaallah. Firdiansyah. Firdiansyah. Wah, 90 dia. Rizkuno, Rizkullah. Faujan. Bintang. Bintang, bintang, mari bintang. Janjan. Robi, Robi. Zek, Zek. Rizal. Rizky Aditya. Rizky Aditya. Denny, Denny Fatur Rahman. Wah, ini, ini, ini. Ini mesti, ini ngasal ini, ini. Ardiansyah. Ardiansi. Ini sama nih juga Satria, mana Satria? Ini juga nih. Ngasal ini. Benerin lagi ntar. Sandi, Sandi. Mana Sandi? Zidan. Zaitan. Renaldi. Ah. Renaldi 95, Masya Allah. Rizky Mulia. Moyot, Moyot. Nama keren-keren Rizky Mulia panggil Moyot. Enggak, Moya, Moya maksudnya. Moya. Ah, 90. Masa nama Rizky Mulia panggil Moyot. Reza Pangestu. Rio, Rio. Pak. Siapa namanya nih? Kok enggak ada namanya nih? Nggak habis tuh, berarti kita latihannya bukan depan aja. Ini dibagiin sendiri sama dari ya? Ya udah, nggak ada namanya. Wah yuk. Nggak udah habis. Siksan.